Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam. Barakallahu fikum, dan kita masih pada pelajaran yang ketiga. Naam. Darsus Salis, yaitu di halaman 36. Naam. Poin keberapa 36? Poin 8. Naam. Qala ayyun naibal fa'ili fima ya'ti. Tentukanlah naibul fa'il pada kalimat berikut ini. Naam, barakallahu fikum. Silakan, siapa yang membaca? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Naam, dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur ditanya karena dosa apa mereka dibunuh? Mana naibul fa'ilnya? Al-mau'udatu. Al-mau'udatu. Al-mau'udatu atau domir pada su'ilatnya? Iya. Hah? Domir mustatir. Domir mustatir hiya. Iya. Nah, hiya. Yang hiya itu kembali ke? Al-mau'udah. Ma'udah. Mana lagi? Satu lagi. Kutilat. Kutilat. Mana ada enggak naibul fa'ilnya? Damir mustatir. Damir mustatir jawazan. Jawazan takdiruhu hiya. Iya, kembali ke al-maudah. Al-maudah. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Yang nomor 2 dibaca. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Nah, artinya janganlah kalian berkata bagi orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati. Nah, mana naibul fa'ilnya? Yuqtalu. Fi'ilnya yuqtalu. Fi'il majhulnya yuqtalu. Mana naibul fa'ilnya? Domir mustatir. Mustatir huwa. Huwa. Kembali ke man. Liman. Ada liman. Man di situ. Iya, itu. Nomor 3. Wala tus'aluna amma kanu ya'maluna. Naam, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Mana naibul fa'ilnya? Wawu. Naam, wawu pada tus'aluna. Tus'aluna. Naam, wawu jamaah pada tus'aluna naibul fa'il. Nomor 4. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'aluna. Nah, dia tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan. Dia ini Allah ya. Dia yaitu Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Wahum yus'alun, bahkan mereka yang ditanya. Mana naibul fa'ilnya? Domir. Domir yus'alu. Yus'alu. Domir huwa pada yus'alu. Domir huwa pada yus'alu. Nah, sama ada lagi enggak? Yus'aluna. Wawu. Wawunya. Wawu pada yus'aluna. Ahsanta. Nomor 5. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Artikan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana mereka unta diciptakan? Bagaimana unta diciptakan? Bagaimana unta diciptakan? Dan terhadap dan langit. dan kepada langit bagaimana langit itu ya. Dan kepada gunung-gunung bagaimana dia dipancangkan ya. Dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Nah, mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya dhamir mustat khuliqat, dhamir mustatir jawazan taqdiruhu hiya kembali kepada al-ibil. Iya. Kemudian rufi'at, dhamir mustatir jawazan taqdiruhu hiya kembali kepada as-sama. Iya. Nusibat, dhamir mustatir jawazan taqdiruhu hiya kembali kepada al-jibal. Iya. Dan sutihat, dhamir mustatir jawazan taqdiruhu hiya kembali kepada al-ard. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Nomor 9, ibnil af'ala fil jumalil atiyati lil majhul. Bangunlah fi'il-fi'il pada berikut ini, bangunlah, buatlah fi'il-fi'il pada kalimat-kalimat berikut ini menjadi fi'il majhul. Naam. Amma sa'alakal mudiru, tentang apa mudir bertanya kepadamu? Menjadi apa kalimatnya? Naam, amma su'ilta, ahsanta. Amma su'ilta artinya apa? Tentang apa engkau ditanya? Ya. Yang nomor 2, qatalahumul mujrimu bil musaddasi. Orang mujrim, orang yang berbuat kriminal, membunuh mereka dengan pistol. Mana bagaimana bentuk naibul, bentuk fi'il majhulnya? Qutilu bil musaddas, ahsantum. Qutilu bil musaddas, mereka dibunuh dengan menggunakan pistol. Nomor 3, la yas'aluhum ahadun an sababi ta'khurihim. Jangan ada seorang pun bertanya kepada mereka tentang sebab terlambatnya mereka. Apa kalimatnya? Jawabannya apa? La yus'aluna an, ahsanta. La yus'aluna an sababi ta'khurihim. Sambil dipegang mic-nya ya, biar jawaban antum terdengar. Siapa yang megang? Naam, ahsantum. Nomor 4, lima akhadakumul muraqibu ilal mudiri. Lima akhadakumul muraqibu ilal mudiri. Kenapa pengawas membawa kalian kepada kepala sekolah? Menjadi apa jawabannya? Lima ukhidtum. Lima apa? Ukhidtum. Ya, terus? Ilal mudiri. Naam, lima ukhidtum ilal mudiri, ahsantum. Kenapa kalian dibawa ke pengawas? Ke mudir, kenapa kalian dibawa ke mudir? Nomor 5, darabana rajulu bil asa. Laki-laki itu memukul kami dengan tongkat. Apa jawabannya? Duribna bil asa. Ahsantum, duribna bil asa. Nomor 6, sarronil khobaru. Berita menyenangkanku. Berita itu menyenangkanku. Siapa jawab? Menjadi apa? Ya, lanjutan. Apa? Surirtu bil khabari. Surirtu bil khabari. Berita. Aku disenangkan dengan berita. Santum. 10. Istakhrij minad darsil af'alal mabniyata lil majhul. Keluarkanlah dari pelajaran fi'il-fi'il yang dibuat fi'il majhul. Wadhkur naibah fa'ilin, dan sebutkan naibul fa'il kuli wahidin minha pada setiap kalimat tersebut. Nah, kita buka pelajaran, cari sekitar satu atau dua. Siapa yang menemukan angkat suara. Cari fi'il majhul yang ada pada pelajaran, itu pelajaran ketiga. Lalu antum sebutkan naibul fa'ilnya mana. Ya. Khuliqal insanu. Apa? Khuliqal insanu. Halaman berapa itu? Pada bacaan. Halaman? Pada bacaan. Pada 28 halaman, apa 29? Halaman 30. Yang paling atas sendiri. Halaman 30 paling atas. Khuliqal insanu mintin. Mana naibul fa'ilnya? Al insanu. Naam, naibul fa'ilnya al insan, ahsantum. Siapa lagi? Kutila Umaru. Kutila Baris yang ketiga di bawahnya. Putilal Umaru radhiyallahu an. Mana label failnya? Umaru. Umaru, nang aksan tuh. Ya cukup dua ya. Kita kembali ke halaman 36 apa 37 tadi? 36. 11 yuwajihul mudarrisu illa kulli talibin hadda su'al. Guru mengarahkan kepada setiap siswa pertanyaan ini. Fi ayyi amin wulita, pada tahun berapa engkau dilahirkan? Fayujibu talibu qailan, maka sang siswa, sang santri menjawab berkata, wulitu ama kadza lil hijra atau lil milad badian bil adadi adna. Nah, menyampaikan aku lahir tahun sekian memulai dengan bilangan yang paling kecil. Nah, contohnya misalkan ada yang lahir tahun 1990 misalnya, berarti atau 1992. Nah, maka mengucapnya wulitu fi sanati saniyati wa tis'in wa tis'imi'ah wa alfin. Berarti apa artinya? Aku dilahirkan pada tahun 1992. Gitu. Atau tahun berapa? Contohnya 1985. Nah, ulitu fi sanatil khamisat ulitu fi sanati khamisati wa tamanin khamsati wa tamanin ulitu fi sanati khamsati wa tamanin wa tis'imi'a wa alfin. Nah, itu maksud dari yang paling rendah. 12 tuhdaful alifu wal lamu minal alami al muqtarini bihima indal nida'i. Alif dan lam dihapus dari nama yang nama tersebut bergandengan dengan al ketika dipanggil, ketika nida. Nah, ada beberapa al yang al ini masuk pada nama. 6. Dan al di sini disebut al zaidah seperti pada al hasanu, al yazidu, az zubairu, al barau, al fadlu. Nah, itu nama-nama ini kemasukan al. Alnya al apa di sini? Al ma'rifat atau al zaidah? Jawabannya al zaidah. Al zaidah bukan al ma'rifat. Karena kenapa? Karena nama sudah ma'rifat. Karena nama itu sudah ma'rifat. Nah, maka al yang ada pada nama disebut al-za'idah. Nah, ketika nama ini kemasukan huruf nida yaitu ya, maka alnya dibuang. Nah, maka alnya dibuang. Contohnya al-hasanu menjadi ya hasanu. Al-hasanu menjadi ya hasanu. Nah, ya kita baca berikutnya. Nadil a'lamal atiyata, panggillah nama-nama berikut ini. Al-Hasanu menjadi apa? Ya Hasanu. Nah, Al-Zubairu menjadi Ya Zubairu. Alnya dibuang. Al-Harifu menjadi Ya Harifu. Al-Bara'u menjadi Ya Bara'u. Nah, barakallahu fikum. Hujan semakin deras. Jelas enggak suaranya nih? Enggak jelas. Ya, kalau enggak jelas berarti kita cukupkan sampai di sini. Diumumkan bahwasanya selama Ramadan Durusul Lugha libur. Durusul Lugha libur selama Ramadan. Yang tetap berjalan kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, yaitu dipelajari pada Jumat pagi, Sabtu pagi dan Ahad pagi, setiap kurang lebih setengah 6 mulainya. 6. Barakallahu fikum. Kalau ada perubahan nanti diberitahukan perubahannya. 6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.